cuma sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenang cinta. Hati ini kembali terbuka senyumnya. Semua itu karena dia. Untuk kalah rasa cinta.